Selanjutnya bab babu ifsya'us salam minal islam. Wa qala Ammar thalathun man jama'ahunna faqad jama'al imana al-insafu min nafsika wa badlus salami lil'alimi lil'alami wal-infaqu minal iqtari wal-infaqu minal iqtari. Bab berikutnya bab ifsya'us salam minal iman. Ifsya'us salam, menyebar salam. Minal iman, bagian daripada iman. Minal islam, bagian daripada islam. Wa qala Ammar, Ammar berkata, thalathun, tiga perkara. Man jama'ahunna, siapa yang menggabung ketiganya. Faqad jama'al imana, sungguh dia telah menggabung iman, yakni amal-amal iman dalam dirinya. Al-insafu min nafsik, yang pertama al-insaf, ini bersikap adil terhadap dirimu. Yang kedua badlus salam, menebar salam. Lil alam, bagi alam, yakni bagi orang-orang. Yang ketiga al-infaqu minal iqtar. Al-infaqu minal iqtar, infak, walaupun dalam kondisi iqtar, yakni sempit, ya, sempit rizki, tetap berusaha untuk berinfak. Baik. Nah ini qala Ammar, ini perkataan siapa? Ammar. Nampaknya ya Ammar bin Yasir, wallahu a'lam, saya belum sempat melihat di syarah. Nah, kalau beliau maka ini namanya apa? Mauquf, ya. Yeah. Mauquf, ucapan sahabi, namanya apa? Mauquf. Kalau ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang ada dari hadis-hadis, namanya apa? Marfu'. Ya, yang ucapan Nabi namanya marfu'. Yang ucapan sahabi namanya mauquf. Ya. Mauqufun 'ala Ammar. Kemudian Al-Bukhari mengatakan wa qala Ammar. Ini disebut apa ini? Al-Bukhari tidak menyebutkan sanadnya. Nah, disebut apa? Apa? Okay. Mu'allak, ya. Nah, ini yang mu'allak dalam Sahih Bukhari seperti ini contohnya. Ya, mu'allaqat. Banyak di judul-judul dalam kitab Sahih Bukhari yang mu'allak seperti ini. Ya. Beberapa yang kita sudah lewati termasuk ini, namanya mu'allak. Bukhari tidak menyebutkan sanadnya. Apa hukumnya yang mu'allak? Hadis yang mu'allak dalam Sahih Bukhari ada dua macam. Ada bisirati al-jazm, ada bisirati at-tamrid. Bisirati al-jazm seperti ini. Ya, fi'ilnya fi'il aktif. Qala, dia berkata. Ini bisirati al-jazm. Ini kalau bahasa Indonesia aktif, ya. Kata kerja aktif, dia berkata. Kalau bisirati at-tamrid itu dengan kata kerja yang pasif. Misalnya qila. Kalau qala bisirati al-jazm. Ya, kalau qila bisirati at-tamrid. Ya. Atau kalau dalam nahwu sharaf qala, ya, mabni lil ma'lum, ya kan? Kalau qila mabni li al majhul, itu kalau bahasa sharaf atau nahu, mabniyun lil ma'lum dan mabniyun lil majhul. Kalau bahasa mustalah, qala sighatu al jazm, qila sighatu at tamrid, ya. Jadi mu'allak dalam Sahih Bukhari ada dua macam. Bagaimana hukumnya? Apa itu juga termasuk apa? Hadis yang dijamin sahihnya. Bisighati tamrid dan bisighati al-jazm. Apa hukumnya? Apakah termasuk yang dijamin sahihnya oleh Al-Bukhari atau tidak? Dijelaskan oleh para ulama. Nah, ini kan sanadnya tidak disebut. Mestinya kalau disebutkan kelihatan, seperti tadi dalam hadis Abu Yaman, Syuaib bin Abi Hamzah Az-Zuhri, kelihatan sanadnya. Kita bisa menilai. Kalau ini qala Ammar, mana sanadnya? Bukhari dari siapa, dari siapa, dari siapa? Kita enggak tahu. Nah, apakah itu sanad yang sahih atau sanad yang dhaif? Nah, kata ulama, kalau seperti ini di siratul jazm, maka sanad yang dihilangkan itu sudah dijamin oleh Bukhari sanad yang sahih. Ya. Kalau dihilangkan seperti ini dan siratul jazm, sanad yang dihilangkan oleh Al-Bukhari dijamin sanad yang sahih. Sanad yang dihilangkan oleh Bukhari sudah dijamin sanad yang sahih. Baik. Kalau sighatut tamrid, misalnya qila, wa qila an Ammar annahu qal, misalnya wa qila an Ammar annahu qal. Nah, kalau dengan sighatut tamrid seperti itu, maka tidak ada jaminan dari Al-Bukhari bahwa sanad yang dihilangkan sanad yang sahih. Tidak ada jaminan dari Al-Bukhari bahwa sanad yang dihilangkan adalah sanad yang sahih. Terus dari mana kita tahunya? Ya, sanadnya tidak ada. Sanadnya tidak ada. Taunya dari mana sanad tersebut? Kan berarti harus kita pelajari. Nah, di sini bisa kita lihat sanadnya. Pertama bisa dalam kitab syarah, yaitu syarah Al-Bukhari, yaitu kitab apa? Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mungkin boleh nyebutkan di situ. Atau ada kitab yang lebih khusus yang memang membahas sanad-sanad yang mu'allaq ini. Juga karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, judulnya apa? Taghliqu At-Ta'liq. Kitab yang judulnya Taghliqu At-Ta'liq. Taghliqu At-Ta'liq. Taghliq artinya menutup. Ta'liq ya sanad-sanad yang mu'allaq. Nah, di situlah Ibnu Hajar rahimahullah membahas sanad-sanad yang mu'allaq. Disebutkan ini ada, misalnya ucapan Ammar ini ada di kitab ini, sanadnya lengkapnya begini. Ya. Nanti ada mu'allaq ini, ini ada di kitab ini, sanadnya lengkapnya begini. Itu ada di kitab apa? Taghliqu At-Ta'liq. Ya, nah di situ kita akan tahu sanad itu sahih atau tidak dipelajari dalam kitab tersebut. Ya, Ibnu Hajar biasanya juga menyebutkan di syarah Fathul Bari. Ada juga kitab syarah Bukhari yang namanya persis juga Fathul Bari, yaitu karya siapa? Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Lebih duluan daripada Ibnu Hajar. Persis namanya Fathul Bari. Juga syarah sahih Al-Bukhari. Hanya saja kitab itu tidak ditemukan lengkap. Yang ada tidak lengkap, sebagiannya hilang. Ya, semoga ketemu ya. Sehingga yang tercetak sekarang tidak lengkap. Adapun perbedaan yang menonjol dari dua kitab, yang satu karya Ibnu Hajar, yang satu karya Ibnu Rajab. Kalau Ibnu Hajar lebih menonjol dalam pembahasan-pembahasan sanad dan mustalah al-hadith, pembahasan hadithiyah lebih menonjol. walaupun juga membahas fikih. Adapun yang karya Ibn Rajab alhamdulillah rahimahullah lebih menonjol pembahasan fikihnya. Ya, karya Ibn Rajab lebih menonjol pembahasan fikihnya daripada pembahasan hadithiyah. Tetap beliau membahas tentang hadithiyah juga, dan beliau juga termasuk ulama yang kokoh dalam bidang ilmu hadith dan ilal. Hanya saja Fathul Bari karya beliau lebih menonjol dibanding karya Ibn Hajar, lebih menonjol bab fikihnya. Wallahu'alam. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Qutaibah. Ya. Qutaibah. Qutaibah Ibnu Sa'id. Qutaibah Ibnu Sa'id Ibn Jamil Ibn Tarif. Qutaibah Ibnu Sa'id Ibn Jamil Ibn Tarif. Abu Raja Al-Baghlani. Qutaibah Ibnu Sa'id Ibnu Jamil Ibnu Tarif Abu Raja Al-Baghlani. Abu Raja Al-Baghlani thiqatun thabtun akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Yani syekhu ashabul kutub as-sittah. قال حدثنا الليث الليث سبب تلواتي ابن من ابن سعد الفهمي المصري يا ثقة ثبت خرج له أصحاب الكتب الستة ما نمر برابا الليث حديث الثالث ليث ابن سعد الفهمي المصري ثقة ثبت فقيه إمام مشهور أخرج له أصحاب الكتب ستة عن يزيد يزيد بن أبي حبيب يزيد بن أبي حبيب juga المصري ثقة فقيه إمام مشهور ثقة فقيه ثقة فقيه إمام مشهور dari Laif ya. Ini sanad ini juga pernah di hadis yang ke-12. Thiqatun faqih juga beliau berkunyah Abu Raja, sama kunyahnya dengan Qutaibah. Qutaibah Abu Raja, Yazid bin Abi Hayyub juga Abu Raja. Al-Misri thiqatun faqih akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. An Abil Khair Marthad bin Abdullah Al-Yazani Al-Misri ثقة فقيه مرثد بن عبد الله اليزني المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. Ini hadis sama dengan hadis yang ke-12 persis. Bedanya di Syekhu Al-Bukhari. Jadi Al-Bukhari rahimahullah rawa hadal hadis min syekhaini. Ya. Mungkin juga dari syekh yang lain, kita enggak tahu, tapi sekarang kita tahu rawa dari dua syekh. Yang pertama di sini Qutaibah bin Sa'id, yang kedua hadis ke-12. Hadis ke-12 beliau meriwayatkan dari Amr bin Khalid. Ya, kilahuma rawaya an Laith. Rawaya an Laith bin Sa'ad bihi, yani bihadzal isnad. Tut'imut ta'am ayyul islami khair qala tut'imut ta'am. Kamu beri makan, berinfak, bersedekah, memberi hadiah, wa taqra'us salam, kamu ucapkan salam, ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Baik. Insyaallah kita hafal hadis ini. Naam, sanadan wa matnan. Sanadnya sedikit berapa? 5. Qutaybah, Laits, Yazid, Abul Khair. 4-5 dengan sahabatnya. Alhamdulillah ya. Hadis ini saja satu ya. Dan sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.